Dua hati sang menyapa lewat pandangan mata nan mesra. Sejuta rasa terungkap sudah, kembang-kembang cinta menggema di dada. Thank you.